الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نستمر يا أخوان. Kita masuk tanda fi'il yang berikutnya. Ikra' ya sana, Abu Sofia. Kalau saya mengetahu tak mesti nasi, kalau tak perlu ada fi'il al-madi guna boleh. Walau minha adalah tuan al-isma al-ladhi Husni berada di utara timur dari mana pun. Sebabnya karena fa'ilan nahu qalat ma'isatu umurukhin. Amkanana ima fa'ilin nahu kurisan daruna daruna bil-husni. Nah, berkata syair, adapun ta'nisis sakinatu, perhatikan di sini sakinatu itu naat dari ta'u ya. Nah, jadi ta'nisi mudhaf ilaih. Terkadang kita salah karena ta'nisi majrur kemudian sakinati. Padahal sakinatu itu adalah naat bagi apa? Ta'u. Ingat bacanya apa? Ta'u ta'nisi as-sakinatu. Adapun ta'nisi yang sukun fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Maka dia masuk kepada fi'il madhi tanpa yang lainnya. Jadi ta'nisis sakinah ini tanda yang khusus masuk kepada fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari', fi'il amr tidak bisa dimasuki dengan ta'nisis sakinah. Wal ghardu minha, dan tujuan dari ta'nisis sakinah ini adalah ad-dalalatu 'ala anna al-isma alladhi usnida hadzal fi'l ilahi mu'annasun. Tujuan dari ta'nisis sakinah ini adalah untuk menunjukkan bahwa isim yang fi'il ini disandarkan kepadanya adalah mu'annas. Jadi menunjukkan isim yang fi'il ini disandarkan kepada isim tadi adalah mu'annas. Sama saja apakah isim itu fa'il. Contohnya, qalat Aisyatu Ummul Mukminina. Syaitnya di sini mana? Ya, Fana, Aba Lukman. Qalat. Qalat. Ialah apa ini? Madi. Dalilnya? Dalilnya masuk ta'nis sakinah. Tujuan daripada ta ini adalah untuk menunjukkan fi'il yang disandarkan kepada isim ini adalah mu'annas. Ini isimnya, yaitu fa'il di sini adalah Aisyatu mu'annas. Ya, jadi tujuan didatangkannya ta'nis untuk menunjukkan bahwasanya isim yang fi'il itu disandarkan kepada isim tadi adalah mu'annas. Di sini sebagai fa'il. Ummul mu'minin. Ta'rif ya Fana Baishak. Qalat Aisyatu Ummul Mukminina. Qalat fi'lun madin mabniyun ala al-fathhi la mahalla min al-i'rabi. Wa ta'u ta'u ta'nisis sakinatu harfun la mahalla min al-i'rabi. Aisyatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'i dhammati dhahirati ala akhirih. Ummu badalun min Aisyata. Wabadalun marfu'i marfu'un mitruhu wa alamatu rafihi adhamatu dhahiratu ala akhirihi. Wa yajuzu an ayu'roba ummu atfu bayanin. Wal ma'rufu ala al-marfu'i marfu'un mitruhu wa alamatu rafihi adhamatu dhahiratu ala akhirihi. Wa ummu mudhafun wal mufilina mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jarhi al-ya'u لأنه جمع مذكر سالم والنون قوات عن التنوين في الاسم المفرد في قولك مؤمن. نعم. Jadi ummu ada dua i'rab, bisa badal kul min kul atau ataf bayan. Am kana naiba fa'ilin, ataukah isim yang fi'il yang saya ulangi isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya dalam mu'annas itu na'ibul fa'il. Isimnya itu sebagai na'ibul fa'il dan dia mu'annas. Contohnya, furisat daruna bil busti, rumah kami dihampari dengan seorang permadani. Nah, kaitan di sini mana? Alhamdulillah. Furisat fi'il apa ini? Ilma di dalilnya tak taknis jakinah. Coba di Arab ya Banu Aim. Furisat daruna bil busti. Furisat ibn Madin. Mughayyarus sighati. Ini cara meng-i'rab fi'il majhul. Fi'ilun madin mughayyarus sighati. Fi'il madi yang dirubah bentuknya. Yang aslinya farosha dirubah menjadi apa? Furisha. Itu cara meng-i'rab fi'il majhul. Fi'ilun madin mughayyarus sighati. Mabniyan 'alal fath'i. Teruskan. Fi'il madin mughayyarus. Bukan mughayyir, kalau mughayyir itu yang merubah. Kalau mughayyar itu isim maf'ul, yang dirubah bentuknya. Nah, mughayyaru sighati mabniyun 'alal fath'i la mahalla min al-irab. Wa ta'u ta'u ta'ni sakinatu. Harfun la mahalla min al-irab. Jaru, jaru na'ibun fa'ilin, na'ibu fa'ilin. Fa'ilin maf'ul bihi wa la madrur bihi al-jamatu zaidu 'ala akhirih. Ala rafi. Wajaru mudhaf. Jaru. Wajaru mudhaf. Wa naf. Dhamirun mutasilun mabniyun. Mabniyun ala sukuni. Fi mahalli jarin fil mudhaf. Al-ba'u harfun jari. Busti. Busti. Ismun masyurun fil ba'i. Walamatu jarihi. Al-kasatu jarutu ala akhirihi. Wajar wal majrurun muta'alifani fil fi'li farasa. Furisa. Furisa. Nah. Ini menunjukkan daru itu mudzakkar atau muannas? Ya kana ba Usman. Daru mudzakkar atau muannas? Muannas. Taunya dari mana? Nun. Apa hubungannya muannas karena nun? Dari mana taunya daru ini muannas? Tadi yang jelaskan tak, ya adanya tak itu menunjukkan bahwasanya isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya adalah mu'annas. Taunya dari mana daru mu'annas? Mbak Usman. Dari apa? Nah, dari taknya ini. Nah, furisyat. Nah, karena kalau daru ini kan mu'annas majazi, enggak ada ciri-ciri mu'annas, enggak ada tak marbutohnya, bukan nama perempuan, ya. Kalau misalkan misalkan apa? Kutibat ar-risalatu. Nah, jelas kan mu'annas ada tak. Nah, di sini taunya daru itu mu'annas adalah dengan tak di sini. Ya, dan dia mu'annas majazi. Contohkan ya karena apa Nabila? Fa'il mu'annas. Fa'il mu'annas. Ja'at Fatimah. Hasan. Naibul fa'il mu'annas. Abu Musanna. Duribat al-baqaratu. Ahsan. Qala istamir ya Abu Rafi. Tahriku. Tahriku. Di alih وقالت امرأة فرعون قالتا أتينا الطائعين. طيب. والمراد بأنها ساكنة, dan yang dimaksud bahwasanya ta itu adalah sukun, memirha kembali kepada ta, ya kan, ta uta'nis sakinah, ta mu'annas yang sukun. Nah, yang dimaksud dengan bahwasanya ta itu sukun adalah pada asal peletakannya, pemakaiannya. Fala yadurru tahriquha li'aridhi takhallusi min altiqa'i sakinain. Ini alif lamnya bukan alif lam ta'rif, tapi iltiqa, ya. Iltaqa yaltaqi iltiqa. Jadi bukan bacanya min ittiqa, tapi minal minil tiqa isakinain. Iltiqa isakinain. Maka tidak memadaratkan biharokatinya tak itu. Jadi walaupun dikatakan tak taknis yang sukun, tapi yang dimaksud dengan tak taknis sukun ini pada asal pemakaiannya. Maka tidak memadaratkannya biharokatinya tak, karena adanya faktor untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun. Sukun ketemu sukun kan gak bisa dibaca. Tak sukun ketemu huruf yang sukun, tidak bisa dibaca, maka dikasroh. Dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa qalat ikhruj 'alaihinna. Nah. Baik. Qala. Fi'il apa ini? Madi atau mudhari? Fi'il madi. Dalilnya tak taknis sakinah. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fi jawazan takdiruhu hiya. Nah, ini juga dalil menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Nah, sekarang anda perhatikan pada harokat tak. Harokatnya apa di situ? Kasroh. Asalnya adalah qalat dengan ukhruj. Hamzahnya hamzah wasol, di tengah dia tidak dibaca. Ketemu dua sukun, maka dikasroh. Qalat ikhruj 'alaihinna. Imra'atul Aziz berkata, keluarlah engkau, yaitu Nabi Yusuf, kepada mereka. Nisa Madinah tersebut. Nah. Baik, jadi tidak bermasalah walaupun diharokati kasroh, karena asalnya dia adalah sukun. Qalat ukhruj 'alaihinna. Nah. Coba di Arab, apa hamzah? Al-wawu 'ala hasabi ma qablaha. 'Ala hasabi ma qablaha artinya apa? Yani wawu. Sesuai dengan yang sebelumnya. Nah. Terus. Qala fi'lun madhin mabniyun 'ala fathi. Wata'u ta'usta'ni sisakinatu harfun la mahala lahu minat i'rabi wa hurrika. Itu harusnya enggak ada spasinya, nyambungnya la-nya itu kalau antum punya mesin ketik digeser sedikit tet gitu, spasinya dihilangkan. Berarti bacanya apa? Wa hurrika lil tiqai gitu. Bukan la li tiqa. Paham ya, ini ada spasinya salah di sini. Enggak ada, harusnya tidak ada spasi. Wa hurrika lil tiqai as-sakinain. Nah, dan dia diharakati karena bertemunya dua sukun. Imra'atu fa'ilun matu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi athumatu jazratu 'ala akhirih. Nah, raf'ihi ini taknya juga enggak ada titiknya harusnya. Terus. Imra'atu mudhafun wa fir'aunu mudhafun ilayhi. Loh, antum baca yang mana ini? Oh. Salah terlompat. Oh, iya. Nah, juga ikutan antum lompat. Nomor 3. Anak juga ikuti antum nomor 3. Astagfirullah. Ya, ulangi. Nah. Sama. Terus. Kalau Qala fi'lun madhi mabniun 'ala al-fath wa ta'u ta'nith as-sakinatu harfun la mahalla lahu min al-i'rabi wa hurrikat bil qita'i as-sakinain. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Ikhraju fi'lun ikhraju. فعل الأمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت kalau anti ya fa'ilnya anta والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول maful qawli diucapkan oleh yang diucapkan oleh ucapan itu. Ini maful fi itu. Ala ala harfu jarri wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni al kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri wan nunu 'alamatu jam'i kinati wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhub halun bimahdufin halun bimahdufin halun min fa'ili ukhruj taqdiruhu muqallan alayhim aw muta'alliqan bil fi'li ukhruj aw muta'alliqan bil fi'li ukhruj wa waqa'a fi waqa'a fi tahdhi fi tasniyah qala ukhruj alayhinna bi hadhihi al-wawu. Nah, dalam cetakan tufah saniyah tanpa wawu, wa qalat tanpa wa di depan. Nah, wa qalat imra'atu fir'aun wa qalatin. Ya, bacanya apa? Artinya wa qalat karena ketemu dengan sukun jadi dibaca kasrah wa qalat imra'atu fir'auna. Dan berkata istri Fir'aun. Syaitnya di sini sama ya, qalat. Coba di Arab. Al-Wawu al-Hadri Maqablan Qala Fidul Madri Fidul Madri Madri Al-Fatih Wa Tawu Tawtan Sakinatu Hadum La Mahrum Iyaw Wa Furika Li Zafari Sakin Ibratun Al-Wawu Al-Fatih Wa Furika Wa Furikat Furika Dan Patah. Kira-kira yang benar mana? Furrika atau furrikat yang benar? Atau kedua-duanya benar? Tanpa tak? Furrikat atau furrika? Dua-duanya boleh? Nah, ini pembahasan tentang tak-tak nih sini. Korehan ingat? Abu Nabila dua-duanya boleh. Kalau antum? Kurikat. Pakai tak? Iya. Kenapa? Itu anu tak-tak nih sini. Berarti wajib pakai tak. Enggak boleh kurikat. Oh, tidak wajib, Mas. Tidak wajib. Yang wajib itu yang anu apa? Yang beranak pinak. Beranak pinak. Mau anak hakiki ya. Hakiki. Wah, beranak pinak. Apa roe, Be? Kabeh keluarga besar. Yang disentuh sama tadi pakai tak. Iya, ya yang ditanyakan yang kedua. Pakai tak atau tidak? Yang benar. Atau boleh enggak pakai tak? Mbak Bil Muroja. Mbak Sofia. Wajib pakai tak itu ketika fa'il atau naibul fa'ilnya domir mustatir yang kembali kepada mu'annas hakiki atau majaz. Maka ini wajib. Furrikat. Karena dia bukan, kalau taknya di depan, hurrika tak, itu boleh hurrikat, boleh hurrika. Tapi karena dia mudhamir, yang kembali kepada mu'anas majazi, maka dia harus. Jadi di sini bacanya harus kurang, tak, hurrikat, begitu. mustamir wa hurrikat. Hurrikat litukun sakin. Imratun fa'alun mazhum fi fi'li wa'alun rafi azamadu dhuwa ala dhafi. Wa imratun mutahun wa ala mutahun alai madhulun bil mutahun wa'ala mutahini. Nah, dalam Tuhfah Tsaniyah disebutkan itqalat imra'atu Fir'aun. Ingatlah ketika istri Fir'aun berkata, padahal dalam ayat tidak demikian. Jadi yang benar wa qalat imra'atu Fir'aun. Nah. Wa qalata ataina ta'in. Nah. Keduanya berkata, kami datang dalam keadaan taat, tunduk. Syaitnya di sini qalata. Nah. Aslinya qalat ketemu alif, maka di fathah. Nah, kenapa tidak di kasrah? Karena dia bertemu alif. Kalau di kasrah tidak sesuai. Ya, jadinya qalata. Wa di Arab. Qala fi'lu fi'lu madhi. Ta'u ta'u ta'nits sakinatu. Harfu la harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa hurrikat bil fathhi lil iqa'iha bil alif tasmiyati. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni bi mahalli raf'in fa'ilun ata fi'lu madhin buniya ala sukuni liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin wa anna dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni bi mahalli raf'in fa'ilun ta'ina halun min fa'ilin ata min fa'ili ata, jangan berhenti di min fa'ilin, min fa'ili ata halun min fa'ili ata mansubun wa alamatu nasbihi ayya'u li annahu mulhaqun bi jam'i mudzakkar salim. Naam. Istamir. Banyak sekali. ومن تقدم يتبين لك أن علامات الفعل أن علامات الفعل التي ذكرت من بصلاح بجني علامات علامات من بصلاح فنؤم alamat, benar apa salah? Benar. Benar. Abah Ibrahim. Anda. Anda. Benar. Benar. Abah Kias. Salah. Bagus salah. Kenapa salah? Jamu Anas Salim tanah Anas dengan kasroh. Kalau anda sudah belajar Alfiah, benar. Nah, alal qaul menurut pendapat boleh. Tanah nasabnya yang menasabnya bisa dengan fathah juga ala qaul menurut satu pendapat, tapi yang masyhur kita belajar yang masyhur ya, jangan yang enggak masyhur nanti rusak. Jadi kok betul urusan kalau iya kan? Tapi yang salah karena tuh enggak punya hujah. Kalau bisa mendatangkan hujah ya bisa benar ya. Nah, tidak dibangun dari ilmu belum arifat. Baik, istamir. Anna alamatil. Anna alamatil fi'li allati zakarah al-mu'allifu ala dalalati ahkamin ismun yukhtasu bil-dukhuli ala al-madhi wa mutarik tahnif sakinah. Bisa yukhtasu, bisa yukhtasu ya. Nah. Wa ismun yukhtasu bil-dukhuli ala al-mudari'i wa mutinu wa sawfar. Meskipun yustariku baik. Nah, kalau antum gak konsekuen. Kalau tadi antum jadi yuftasu, ya ini yustarok harusnya. Berarti tadi bacanya yahtasu saja ya, dimaklum, jangan dimajulkan. satu bagian yang khusus, gitu. Bukan dikhususkan tapi yang khusus. Baik. Ya nanti diralat. Kismun yahtassu tadi bacanya. Wa kismun yashtariku. Terus? Wa kismun yashtariku bainahu ma'lum wa. Nah. Qala syarih, dari apa yang telah lalu jelas bagimu bahwasanya tanda-tanda fi'il yang telah disebutkan oleh mu'alif terbagi menjadi tiga. Satu bagian, yang pertama khusus masuk fi'il madhi, yaitu tanda ta'nits sakinah. Yang kedua, satu bagian yang khusus masuk fi'il mudhari' saja, yaitu sin dan saufa. Yang ketiga, satu bagian yang bisa masuk, ini berserikat di antara keduanya, artinya bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari', yaitu qad. Qad masuk fi'il madhi maknanya apa? Apa kias? Tahqiq dan takrib. Qad masuk fi'il mudhari'? Taklif, taksir dan satu lagi tahqiq. Nah, terus tanda fi'il amr apa ini? La'alla al-mu'alif min madhabnya kufi ya, fi'il ada dua saja, madhi mudhari'. Beliau enggak menyebutkan tanda fi'il amr. Syarih menyebutkan. Istamir, ikra ya afanam. Abu Ibrahim. Bakat taroka alamata. Bakat taroka alamata. Hikli mudhafilah. Fil amri terus wahia. Wahia dalalah kuala alat sholat. Ala huruf jer. Alat sholat. Nah, dihitung ya satu baris salahnya berapa? Maaf, maaf, bu. Ko, bu, lihi. Bu, lihi. Ya, ilmu hal. Ya, a. Ya, kabul itu masdar. Dia beramal seperti amalan fiilnya. Menerima apa? Ya, al. Maful bihnya. Mukhata tadi. Au. Mukhata bi. Au, nun. Au, nunu. Atopnya ke ya'a, berarti nuna. Au nuna, au nuna tau tau ki. Di. Au nuna tau ki. Nahnu kum wa okut wa kaun bangsur wa un bandur fa in hada fa inna. Fa inna hadhi kalimatil arba'a dalalatul ala talabi ala talabi usulil qiyami usulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nadhari ma'a Ma'kabulika ya ul muhatab. Oh ya, tadi sama. Ya al. Ya al muhatabati fi nahwi kumi wa audi. Au ma'kabulika. Au ma'kabulika. Nunat. Nunat taukidi fi nahwi. Oktubana ila ma yang fauka. Nah, banyak membaca, Mbak Ibrahim. Nah. Ya, banyak membaca. Qad taraka alamata fi'lil amri. Qad masuk fi'il madhi. Ini artinya apa berarti? Mbak Ibrahim. Ya. Sungguh apa hampir? Filmati dua. Ya di sini yang kot taroka ini loh. Diartikan apa? Sungguh. Sungguh. Nah, Hasan. Kot taroka sungguh beliau Yang dimaksud fa'ilnya di sini kembali ke mana? Sahibul Matan Ibnu Ajurum. Sungguh beliau Ibnu Ajurum meninggalkan tanda fi'il amr. Beliau hanya menyebutkan tanda fi'il madi dan tanda fi'il mudhari'. Kenapa? Kita baca dalam ta'liq nomor 1. Li'annahu jara ala tariqatil kufiyina min annal fi'la kismani madin wa mudhari'un wa annal amra dakhilun fil mudhari'i li'annahu muqtata'un minhu bidalili annahu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Undur al-Mughni li Ibn Hisham wal-Kawakif li Lahdal. Kenapa beliau membawakan tanda hanya tanda fi'il madi mudhari', tidak menyebutkan tanda fi'il amr? Karena beliau yaitu Ibnu Ajurum berjalan di atas jalannya kufiyin, yaitu fi'il itu hanya terbagi menjadi dua, madi dan mudhari'. Dan bahwasanya fi'il amr itu masuk kepada fi'il mudhari', karena dia diambil dari fi'il mudhari'. Dia, ini fi'il amr, itu diambil dari fi'il mudhari'. Dalilnya apa? Dalilnya fi'il amr itu hukumnya mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Nah, baik. Ini kenapa beliau hanya menyebutkan tanda fi'il madi dan mudhari'. Baik. Wahia, kita kembali ke atas. Tanda fi'il amr adalah dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al-muqatabati aw nun at-tawkidi. Jadi untuk fi'il amr tandanya harus dua ini gabung, enggak boleh dipisah. Ya, kalau tanda fi'il madi kan bisa satu-satu, bisa qad saja atau ta'ani saja. Fi'il mudhari' demikian pula, bisa sin atau sawfa atau qad. Kalau fi'il amr ini tanda yang harus tergabung, yaitu menunjukkan permintaan atau perintah bersamaan bisa menerima ya muqotoba atau nun taukid. Nah, disebutkan dalam ta'liq nomor 2. Fa in dalla ala talabi wa lam yaqbal ya al muqotobati kana isma fi'lin. Kalau sebuah kata itu menunjukkan perintah atau permintaan tapi tidak bisa menerima ya muqotoba, maka dia isim fi'il, bukan fi'il amr. Contohnya soh, maknanya uskut, diamlah. Soh ini fi'il amr atau bukan? Bukan. Walaupun dia menunjukkan perintah, kenapa dia bukan fi'il amr? Karena dia tidak bisa menerima ya. Enggak bisa sohi, enggak bisa. Maknanya uskut atau mah, gimana ingkafif? Tahan. Wa istaratu an yadulla 'ala talabi bidzatihi, dan dipersyaratkan tanda fi'il amr ini menunjukkan perintah dengan zatnya. Fa kharaja bihadza ma idza dalla 'ala talabi bi ghairihi fala yakunu fi'la amrin. Maka keluar dengan syarat ini menunjukkan perintah dengan zatnya adalah apabila dia menunjukkan perintah tapi dengan kata lainnya atau dengan yang lainnya bukan dengan zatnya, maka dia bukan fi'il amr. Contohnya litadribi, apa artinya? Hendaklah kamu seorang perempuan memukul. Fi'il amr atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia menunjukkan perintah karena adanya lam. Lam apa ini? Lamul amr. Ya. Jadi tadribi sendiri tidak menunjukkan perintah. Dia menjadi menunjukkan perintah karena adanya yang lainnya, yaitu lam, lamul amr. Fa huwa fi'lun mudhari'. Wa in dalla 'ala talabi wa qabila ya al-mukhatabah. Maka dia fi'il mudhari', walaupun menunjukkan perintah dan bisa menerima ya mukhatabah. Kenapa? Li'anna dalalatahu 'ala talab bila mil amri. Karena menunjukkan perintah itu dengan lamul amri, bukan dengan zatnya. Fatanabbah. Maka perhatikan. Catatan yang ketiga, maqabul ya al-mukhatabah. Wa idza qala wa in qabila ya al-mukhatabah. Apa Raihan? Ta'liq nomor 3. Wa in qabila. Nah, obat ini. Wa in qabila. Ya al mukhatabati walam yadul. Oh, Kalau mudhaf itu dengan fathah walam yadulla. Walam yadulla 'ala talabi kana fi'lan mudari'an. Mithlu tadribina tadribina wa ta'kilina ta'kulina ta'kulina. Idza 'urifa hadza fala budda min wujudi syurut syartain. Aini syartain. Dalalatihi dalalatuhu 'ala talabi ma'a qabulihi qabulihi ya'ul mukhatabah ya'ul mukhatabah. Wa in qabila ya'ul mukhatabah, jika sebuah kata itu menerima ya'ul mukhatabah dan tidak menunjukkan permintaan atau perintah, maka dia fi'il mudhor, bukan fi'il amr. Seperti tadribina, kamu seorang wanita sedang atau akan memukul. Ta'kulina, kamu seorang perempuan sedang atau akan makan. Nah, kalau apabila diketahui hal ini, maka harus ada dua syarat ini. Seperti yang kita sebutkan, harus terkumpul dua syarat ini. Tanda fi'il amr harus ada dua-duanya, yaitu menunjukkan perintah dan bersamaan bisa menerima ya mukhatabah. Kalau menunjukkan perintah tidak bisa menerima ya, apa tadi ya, Mbak Sofia? Menerima ya tapi tidak menunjukkan perintah, apa itu? Tak balik loh ini. Apa Royan? Bisa menerima ya, apa tadi soalnya? Tapi tidak menunjukkan perintah. Apa itu? Kemudore. Ya. Menunjukkan perintah tapi tidak bisa menerima ya. Apa itu? Isim fi'il amr. Menunjukkan perintah bisa menerima ya. Tidak. Fi'il amr. Fatanabbah. Maka perhatikan. Baik. Aunun at-tawqit, contohnya kum. Uq'ud. Kum, berdirilah. Uq'ud, duduklah. Uktub, tulislah. Undur, lihatlah. Maka sungguhnya al-kalimatil arba'ah. Perhatikan ini. Al-kalimati badal dari hadihi, hadihi isim anna. Tanda nasabnya dengan kasrah, karena jamak muannats salim. Naatnya mufrad, al-arba'ah. Nasab dengan fathah. Ya. Fa'inna hadil kalimatil arba'ah. Maka sungguhnya kata-kata yang empat ini. Kum, uq'ud, uktub. Undur menunjukkan atas talab, ya, menunjukkan atas permintaan terjadinya perbuatan berdiri. Kum, berdirilah, kan itu meminta untuk perbuatan berdiri. Uq'ud, meminta terjadinya perbuatan apa? Duduk. Uktub, meminta terjadinya perbuatan menulis. Undur, meminta terjadi perbuatan melihat. Disertai dengan bisa menerima ya mukhatabah, contohnya kumi. Bisa, duduk, berdirilah kamu seorang wanita. Waqudi, duduklah kamu seorang wanita. I'rabnya, barakallahu fikum, kumi. Kaya besar. Kumi, filu amrin, mabniun ala hakin nuni. Waliya'u, domirun, mutasilun, mabniun ala sukuni, mahali rafin, fa'ilun. Al-wawu, harfu, atin. Waqudi, maktufun ala kumi. Sama ya Arabnya. Atau bisa menerima ya anunun tawqid. Contohnya uktubanna wanduranna ila ma yanfa'uka. Lihat dan tulislah dan lihatlah apa-apa yang bermanfaat padamu. Saya lihat ini uktubanna dan unduranna. Fi'il amr menunjukkan perintah dan bisa menerima nun tawqid. Coba di Arab. Uktubanna fi'lun fi'lu amrin. Fi'lu amrin mabniun ala harfi ittifarihi binun tawqid kilati binun tawqid sakilati. Binun tawqid sakilati. Tu kalau ini. Tu harfun la mahalla lahu min al-i'rabi wal fa'ilu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wanduranna wanduranna maktu maktu pun tuktuwanna wa ikramuha ka ikramu ta ka itu huruf jar ka irabi tuktuwanna sudah hamdu jarri ma ismun maus ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jaru wal majruru muta ayyukan bil fi'li tuktubanna yang ba'u fi'lun mudari'un marfu'un bisajarru bihi minan nasibi wal jazimi alamatu rafihi ad-dhammatu dhamiratu ala ain wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa Wafahu domirun mustatirun mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'ulun wal maf'uli bihi qilatul mausuli la mahalla laha minal i'rabi wal aidu fa'ilu yanfa'u ad-dhamir mustatir. Jadi silatul mausul itu tidak ada kedudukan i'rab, la mahalla laha min i'rab. Ini selesai pembahasan tentang tanda-tanda fi'il as'ilatun. Ini coba dikerjakan demikian buat tamrin latihan mayyizil asma'a wal af'ala allati fil ibaratil atiyati wa mayyiz kulla na'in min anwa'il af'ali ma'a dzikril alamati allati istadlalta biha ala ismiyatil kalimati aw fi'liyatiha. Bedakan isim-isim fi'il-fi'il yang di dalam ungkapan-ungkapan berikut ini dan bedakan masa setiap jenis dari jenis-jenis fi'il bersamaan menyebutkan tanda yang kamu jadikan dalil dengannya tentang keisiman kata atau fi'ilnya kata tersebut. Nah, disuruh mencari ini fi'il, ini isim, ya, ini fi'il apa, tandanya apa, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini untuk tanda-tanda fi'il dia tidak menyebutkan tentang tanda-tanda yang lain ya. Telah mempelajari tanda-tanda yang lainnya seperti apa? Dimasukinya huruf-huruf na'itu ya atau anaitu hamzah nun ya dan ta. Juga maksudnya apa? Lam termasuk tanda-tanda fi'il mudhari'. Nah, ada iskal mungkin? Nah, kalau umitu tadi erotnya fi'il amrin, fi'il amrin mabniyu ala hadzin nun. Iya. Kalau enggak dihasu ya apa? Ya aslinya kan apa? Tak aslinya takumina. Kamu seorang perempuan sedang atau akan berdiri. Kan langkahnya membuat fi'il amr kan pertama dibuang taknya. Tak mudhara dibuang. Ketika enggak ada bunyi maka ditambah hamzah. Kemudian dijazm. Ya. Ini hadfun nun. Kumi aslinya takumina. Baik. Nah. Nah. Ini katakan bahwa fokus ini maka beramal seperti amalan fi'il. Iya. Jadi ya ini maful bih. Yang ditanyakan? Iya, jadi soal nasabnya itu karena maful bih. Iya. Sebagai maful dari masdar qabul, qabila yaqbalu qabulan. Sudah dipelajari dalam bahasa muslimnya, cuman mungkin terlewat ya. Isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, di antaranya isim fa'il, isim maful, masdar. Nah, dan kan sorok. Kita masih masuk ya bab baru ya, bab 3. Fa'ala yaf'alu. Rawahid dan salasa. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Perhatikan perbedaannya dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya fa'ala yaf'ulu, perbedaan yang pertama pernah Banu M dari tafsir usul ini dengan bab kedua. Satu, perbedaan yang mana? Fi'il mudhari'nya. Bab kedua fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'alu. Yang ketiga yang ketiga. Perbedaan yang kedua Maksudnya apa? Kalau sulasi mujarad ya bab kedua apa? Ini kan disuruh cari perbedaan gambar ini sama gambar ini itu loh. Bedanya apa saja? Pak, kalau sekali lagi masdar sulasi itu sima'i. Jadi ini sekedar sebagai gambaran saja fa'lan, tapi prakteknya enggak hanya fa'lan banyak ya. Sima'i tidak bisa dikias. Terus yang kedua, perbedaan yang kedua apa? Fi'il amarnya. Kalau yang kedua fu'ul, yang ketiga if'al, yang ketiga nahi ya, la taf'ul la taf'al, yang lainnya sama maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kita ulangi fa'ala yaf'alu wahid dan salata. Nadi maklum. Mudhari' maklum. Masdar isim fa'il isim maf'ul fi'il amr. Nahi kenapa Pak Fidah kok ketinggalan? Kurang latihan. Kurang latihan. Jadi harus ini latihan. Zaman makan. Isim alat. Isim alat. Makan jadi satu tadi ya. Madhi majhul. Mudhari majhul. Kalau enggak pengen ketinggalan, antum ikuti yang paling belakang. Diem. Nanti kalau yang temennya udah nuf'alu bareng. Sebagian ada yang seperti itu. Ya, ngerti-ngerti pokoknya yang paling ujung biar enggak kelihatan. Yang ngerasa ya biar ngerasa ya. Kita ambil satu contoh mana A. Contoh lihat mana? Siapa ini? Abu Usman. Mana yang nau? Man'an, mani'un, mamnu'un, imna la tamna, mamna'un man naun, mimna'un, muni'a yumna'un. Kau? Mana'a yamna'u man'an mani'un mamnu'un imna' la tamna' mamna'un mamna'un mimna'un muni'a yumna'u. Mana'a jangan lupa Oh, tekan jangan iki. Tak golek iki contoh sing paling gampang kok malah golek sing angel. Setelah melarang. Nah, mana telah melarang. Imna janganlah melarang. Oh, senengane jangan terus piye to? Antume jawabane jangan. Imna. Laranglah. Nah. Abu Nabila, Muni'a. Iya. Telah dilarang. Nah. Mamnu. Antum ya, Pak Musanna. Terlarang. Dilarang. Ya, mamnu sarfi, apa artinya? Mamnu minas sarfi. Bukan sorf, jadi terhalangi dari tanwin. Sorf itu tanwin, mamnu dilarang. Min dari sorfi tanwin, dilarang dari tanwin. Mamnu minas sorfi, dilarang dari tanwin. Nah, yamna'u. Tidak ya apa, Pak Ise? Artinya? Nah, mati maklum apa beda? Aku telah melarang kamu seorang laki-laki. Aku melarang kamu laki-laki. Mana juga. Mana'u? Mereka yang laki-laki melarang. Mudhari maklum. Yamna'u, yamna'ani, yamna'una, tamna'u, tamna'ani, yamna'na, tamna'u, tamna'ani, tamna'una, tamna'ina. Nah, kok bila hurufnya, ganti iya iwi. Tamna'ina. Nah. Tamna'ina, tamna'ani, tamna'na, anna'una, tamna'u. Rau. Yamna'u, yamna'ani, yamna'una, tamna'u, tamna'ani, yamna'na. Tamna'u tamna'ani tamna'una tamna'ina tamna'ani tamna'na saya akan melarang anna'u mereka banyak laki-laki sedang melarang yamna'una baik isim fa'il man'ani man'una man'atun man'atun man'atun rau Mani'un, ada satu orang yang enggak pernah sebut ini. Lurus dengan anak. Astagfirullah, kok orang sini leki lho. Diam semuanya lho. Baru kelihatan rambutnya siapa ini ternyata ada satu yang enggak pernah disebut. Allahu Akbar. Mustahil. Mani'una. Enggak ada mereka, banyak laki-laki yang melarang. Mani'atun. Seorang yang melarang. Simak'ul. Berikutnya. Maf'ulun mamnu'un. Masukkan hurufnya wangel ya. Mamnu'un. Mamnu'ul mamnu'ani mamnu'una. Mamnu'atun mamnu'atani mamnu'atun. Ba'u. Mamnu'un mamnu'ani. Dua laki-laki yang dilarang. Mamnu'ani. Mamnu'atun. Banyak perempuan yang dilarang. Filamur. Laranglah orang engkau orang perempuan. Laranglah kalian dua laki-laki. Inna. Madhi majhul. Aku telah dilarang. Dia seorang perempuan telah dilarang. Besok lagi kalau ada yang belum ditanya itu dikasih tahu, ya. Iya. Nanti kasih. Fadal. Ya, barakallahu fiikum.